Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin ikhwan, terutama akhwat, ibu-ibu di masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru, ataupun para pendengar radio di rumahnya masing-masing yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, di antaranya adalah Radio Hidayah FM di 103,4, juga Radio Al-Hikmah Banyuwangi di 98,8 FM, juga Radio Idza'atul Khair Ponorogo di 92,7 FM, Radio Sahabat Muslim Tegal, dan Radio Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa untuk membahas permasalahan yang berkaitan khusus untuk para wanita, tapi tidak terlarang juga didengar oleh kaum laki-laki, dengan tema wanita berilmu di rumah tangganya. Tema ini menyangkut dua poin yang kita akan bahas. Pertama, wanita berilmu. Yang kedua, peran wanita berilmu tersebut di rumah tangganya. Kenapa harus ditekankan wanita berilmu? Karena berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Seorang wanita di dalam rumah tangganya banyak memikul dan melaksanakan kewajiban baik berupa amalan anggota perbuatan ataupun amalan ucapan, amalan lisan. Bila tidak didasari oleh ilmu, semua amalan dan ucapan tersebut nanti keliru, menyimpang. Inilah yang membedakan antara peran seorang wanita dalam rumah tangganya antara yang berilmu dengan yang tidak. Karena Allah Azza wa Jalla secara umum menyatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan olehmu, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking sudah jelas dan gamblangnya jawaban atas pertanyaan itu. Tentu saja tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Berbedanya orang yang berilmu dan yang tak berilmu bagaikan orang yang melek dengan orang yang buta, bagaikan orang yang berjalan di tengah siang hari yang terang benderang dengan orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Dan semuanya itu merupakan perbedaan yang jelas dan gamblang. Oleh karena itu, seorang wanita di dalam rumah tangganya sikapnya akan berbeda antara wanita yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Baik sikap mereka ketika menunaikan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada agamanya, ataupun sikap mereka kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tetangganya, dan kepada semua pihak yang dia harus berinteraksi dengan pihak-pihak tersebut. Dari sinilah kita menekankan judul peran seorang wanita yang berilmu di dalam rumah tangganya. Allahu Azza wa Jalla memberikan jaminan yang tertuang dalam banyak ayat, diantaranya Al-Quran Surah An-Nahl 97 menyatakan, Man amila solihan min dhakarin au untha wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, kami akan berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan kehidupan yang baik. Ini yang pertama, sebagai mukaddimah yang penjelasannya masih secara global dan umum terlebih dahulu. Kedua, orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah dijamin tidak akan merasakan ketakutan dan juga tidak akan merasakan kesedihan. Asal dua syarat tadi, iman dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 69, Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia beramal soleh, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan juga tidak akan mereka berduka cita. Yang dimaksud tidak akan ada ketakutan maknanya adalah takut terhadap masa datangnya. terhadap apa yang akan dialami esok lusa dan seterusnya. Kekhawatiran mencakup di dalamnya alham, walgham, resah dan gelisah. Anak muda sekarang mengistilahkannya risau dan galau. Adapun al-huzan atau kesedihan maknanya ketidaknyamanan terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Kemarin, kemarin dulu atau tadi kejadian yang dianggap buruk menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hati kita. Itu al-huzan, itu sedih. Jadi sedih dan khauf, al-huzan dan al-ham, al-gham, al-khauf, bentuknya sama, yaitu ketidaknyamanan di dalam hati. Kalau al-huzan karena perkara-perkara yang sudah lalu, sudah terjadi. Kalau al-ham, al-gham, al-khauf terhadap masa yang akan datang. Masih muncul kekhawatiran, masih ada keresahan dan kegelisahan yang diakibatkan dari ketidakpastian apa yang akan terjadi esok atau lusa. Perasaan itu, baik khauf maupun al-huzan, oleh Allah dihilangkan. Dari siapa? Dari orang yang beriman dan beramal soleh. Ini aja nanti dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan rumah tangga, yang pasti banyak diwarnai, dibumbui oleh berbagai macam problematika dalam kehidupan, maka sudah menjadi jawaban agar hidup ini jauh dari keresahan, kegelisahan, kesedihan, baik karena masa lalu ataupun karena masa yang akan datang. Kuncinya satu, iman dan amal soleh. Dua kunci, satu iman dan dua amal soleh. Allah nanti akan mengatur hati orang-orang tersebut. Ini yang kedua. Ketiga, Allah Azza wa Jalla juga dalam salah satu ayat menyatakan orang yang beriman dan beramal soleh itu dijamin di akhir kehidupannya kelak di negeri yang hakiki, di kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surga orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna naqira. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan didzalimi sedikit pun. Ini beberapa contoh jaminan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Adapun yang dimaksud dengan iman dan amal soleh, iman mungkin sering dibahas oleh ustad-ustad lain, baik langsung di sini ataupun disetel di radio-radio yang juga merilai acara sekarang. Adapun makna amal soleh adalah ini nih. Amal soleh itu amalan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Amalan soleh itu merupakan perwujudan atau implementasi dari ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ilmu itu dilaksanakan, diwujudkan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, maka perbuatan itulah yang disebut dengan amal soleh. Dari sini kita mengetahui bahwa orang yang ingin memperoleh beberapa jaminan tadi diberikan kehidupan yang baik, diberikan jaminan berupa dihilangkan rasa resah, rasa gelisah, ketakutan, kesedihan, dijamin masuk surga, adalah orang yang harus memenuhi syarat. Pertama, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, berilmu. Yang ketiga, ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Yang kemudian itulah yang berwujud amal soleh. Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan apa yang dia janjikan kepada mereka. Ya, diberikan kehidupan yang baik. Ya, juga dihilangkan keresahan, kesedihan, kegalauan, rasa risau, ketidakpastian, dan ketakutan serta kekhawatiran dalam diri orang itu akan Allah singkirkan, diganti dengan kenyamanan, diganti dengan ketenangan, diganti dengan ketentraman, diganti dengan kenikmatan rohaniyah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Dari sinilah kita mengetahui bahwa dasar untuk memperoleh kebahagiaan hidup, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, adalah tiga ini: iman, ilmu, dan amal. Yang kemudian ilmu dan amal ini disebut sebagai amal soleh. Ini pertama, penjelasan pertama sebagai mukaddimah kenapa aspek ilmu ditekankan di dalam pembahasan ini. Kedua, ilmu ini hidayah. Ilmu ini sesuatu yang menyebabkan Allah melimpahkan banyak kebaikan kepada orang yang memilikinya. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Kalau Allah menginginkan kebaikan, keinginan yang dimaksud di sini iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang berupa takdir yang pasti akan teralami oleh orang yang diberikan ketetapan takdir tersebut. Siapa orang yang ingin, yang dikehendaki oleh Allah akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya, diberi ilmu. Maka hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini menunjukkan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada seseorang sebagai tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Karena apa? Karena memang dari ilmu itu lahir berbagai macam kebaikan yang dahsyat, yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini menyatakan bahwa siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan ilmu kepada dia, ilmu agama. Dengan ilmu itu dia faham tentang agamanya. Nah, di sini sekali lagi mengisyaratkan ilmu agama, ilmu tentang din, ilmu tentang syariat ini menjadi sesuatu yang bisa mengundang lahirnya berbagai macam kebaikan. Dunia akhirat, lahir batin, individu, keluarga, ataupun masyarakat. Dan kita sering mendengar kajian-kajian ilmu dari para asatidzah yang menerangkan dampak positif ilmu dalam semua lapangan kehidupan. Orang yang berilmu, orang itu akan memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh. Orang yang berilmu, dia akan memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat yang Allah berikan kepada orang itu membuat hati orang itu lunak. Sikapnya santun, sikapnya lembut. Akibat rahmat yang Allah berikan, dan Allah berikan rahmat itu karena ilmu yang sedang dia pelajari, yang sudah dia pahami. Dan banyak ayat, banyak hadis menjelaskan baik secara tersurat ataupun secara tersirat tentang dampak ilmu seperti ini. Sebagaimana umpamanya salah satu sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna ma bainahum illa haffathumul malaika wa ghasyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya kecuali para malaikat akan ngumpul menaungi mereka. Kedua, Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Ketiga, Allah pun akan menurunkan sakinah atau ketenangan jiwa kepada mereka. Keempat, Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat, ada rahmat, ada sakinah, ada naungan para malaikat, ada pujian Allah kepada orang yang mempelajari ilmu, orang yang memahami ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Dan semua itu berdampak kepada jiwa, dan ke jiwa yang sudah tersibghah, tercelup, terwarnai oleh rahmat dan sakinah itu akan melahirkan kemuliaan akhlak, kelemah lembutan, dan sikap-sikap yang menyenangkan lainnya. Oleh karena itu, orang yang berilmu itu dari ilmunya lahir kebaikan, akhlaknya mulia, sikapnya akan lemah lembut, hatinya juga lunak. Sebagaimana firman Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb langfaddu min haulik. Karena berkat rahmat Allah kepada kamu, berkat rahmat Allah, dan rahmat itu lahir salah satunya dari apa? Dari ilmu, dari majelis ilmu. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka dalam berdakwah, dalam berinteraksi, dalam mendidik. Kamu bersikap lunak. Walau kunta faddan ghalidhal qalb langfaddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras dan kasar hati kamu terhadap mereka, pasti mereka akan lari dari sekeliling kamu, menjauhi dakwah, membenci dakwah karena kekasaran orang-orang yang melakukan dakwah ini. Tapi karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak. Dari sini ayat tadi mengisyaratkan rahmat Allah memberi efek kepada hati dan sikap. Apa efeknya? Lunak, lemah lembut. Padahal orang kafir yang didakwahi kurang gimana nyebelin gitu ya. Kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah, nyebelinnya orang-orang kafir itu di luar batas loh. Mengundang emosi. Inginnya tidak bisa berlemah lembut, inginnya kasar, inginnya main fisik, kan begitu. Tapi karena rahmat Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa bertindak lemah lembut menghadapi sikap-sikap yang nyebelin dari orang-orang kafir yang didakwahinya. Dan ini membuka pintu keberhasilan yang sangat luas. Banyak orang tertarik kepada Islam karena akhlak yang mulia, karena kelemah lembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak berjiwa pendendamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun mulai luluh hatinya, kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ilmu lahir kelemah lembutan, dari ilmu lahir kemuliaan akhlak, dari ilmu lahir sikap simpati orang-orang kepada orang tersebut, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lainnya yang lahir dari ilmu seseorang. Bayangkan kalau ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, si ibu di dalam rumah tangganya pasti banyak mengalami kelelahan, kecapean, bahkan kadang-kadang kesel dan jengkel, terutama kepada anak-anaknya. Anak-anaknya bandel, anak-anaknya nakal, anak-anaknya malas, anak-anaknya tidak peduli, anak-anaknya nyebelin gitu, mungkin turunan. Nah, kejengkelan, kekesalan itu seringkali memancing emosi, seringkali memancing sikap kasar. Lahirlah kata-kata yang kasar kepada anaknya, lahirlah tindakan yang kasar kepada siapa? Kepada anaknya. Tak mustahil lahirnya KDRT, sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang kurang nyaman dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Tapi kalau seluruh anggota keluarga tersebut berilmu, dari mulai suaminya, istrinya, anak-anaknya juga dikondisikan untuk selalu belajar-belajar dan belajar ilmu serta mengaplikasikannya, berubahlah seluruh anggota keluarga menjadi orang-orang yang berilmu. Apa efeknya? Rahmat Allah tercurah. Apalagi efeknya, mereka dikaruniai kelemah lembutan, saling menghargai, saling memuliakan, saling peduli, saling bantu membantu, ta'awun alal birri wa taqwa, dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah dipastikan akan tercipta suasana rumah tangga yang nyaman, yang menyenangkan, yang penuh dengan kasih sayang, yang menjadikan rumah tangga itu ibarat surga dunia bagi semua anggota keluarga tersebut. Lahirlah slogan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya ilmu, terutama bagi seluruh anggota keluarga, agar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan hal itulah, maka para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa iri kepada laki-laki. Iri di sini maknanya ghibbah, bukan dengki. Apa bedanya iri dengki dengan ghibbah? Kalau iri atau hasad atau dengki yang diharamkan, ya, yaitu perasaan benci kepada seseorang yang memperoleh nikmat dari Allah dan berharap nikmat itu segera hilang dari diri orang itu. Itu namanya iri, itu namanya dengki, itu hasad, dan itu haram, terlarang. Adapun ghibbah, ghibbah itu terobsesi. Ada orang yang memperoleh kenikmatan, dia pun ingin memperoleh kenikmatan seperti orang itu tanpa ada kebencian, tanpa ada perasaan mudah-mudahan kenikmatan orang itu hilang. Enggak, itu ghibtoh. Kata orang Sunda mah kabita gitu ya. Kabita itu tertarik, teriming-iming, terobsesi, ingin kayak gitu tanpa membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, tanpa ada keinginan mudah-mudahan kenikmatan dalam diri dia itu hilang. Enggak, ini ghibtoh. Para wanita punya ghibtoh itu kepada laki-laki di zaman itu. Karena apa? Karena laki-laki itu setiap saat bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi pergi mereka ikut. Nabi memberikan wahyu, memberikan pelajaran, mereka dengar, mereka catat. Para wanita enggak bisa seperti itu. Padahal mereka ingin seperti itu. Maka mereka pun berinisiatif meminta waktu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, spesial pengajian bagi akhwat. Dan dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithik, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini berkata, wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi selalu menguntit dirimu mendengar hadis-hadismu. Tolong jadikan bagi kami para wanita sehari saja. Engkau datang di hari itu kepada kami, lalu engkau mengajari kami tentang ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ahwat minta langsung ngaji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direspon. Kata beliau, "Ijtamina fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza." Berkumpullah kalian di hari anu, di tempat anu, jam sekian. Maka pada hari yang telah ditentukan, beliau pun mendatangi mereka, mendatangi para wanita, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari majelis ini lahir para wanita yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena apa? Karena apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, khususnya spesial tentang keakhwatan, tentang permasalahan yang spesial bagi wanita, termasuk iming-iming kepada para wanita. Di antara iming-iming ini diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, dipelihara keikhlasan, dijaga juga kekhusyuannya, dipelihara juga mutaba'ahnya. Mutaba'ah itu mengikuti Nabi dalam hal tata cara gerakan-gerakan sholat. Sebab Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat kalian harus mencontoh sholatku. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang, apalagi dirubah, baik gerakan ataupun ucapan. Siapa orang yang nambah-nambah, merubah atau mengada-adakan tata cara sholat sendiri yang dia tambahkan dari otaknya, dari perasaannya, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ditolak itu amalan. Dipelihara mutaba'ahnya, dipelihara juga waktu waktunya, tidak ditunda-tunda, tidak diakhirkan, tidak diakhir-akhirkan, di awal waktu. Dan itu terus dia lakukan untuk sholatnya yang lima waktu. Siapa orang yang memelihara sholatnya yang lima waktu, memelihara saumnya satu bulan penuh di bulan Ramadan, menjaga farajnya, kehormatannya, serta taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Kita tahu pintu surga itu, saya tanya, ada 7 atau ada 10 pintu surga? Berapa? 8? Kok enggak ada di pilihan? Iya betul, ada 8. Ada pintu sholat, khusus bagi orang-orang yang ahli sholat. Ada pintu saum yang disebut dengan apa? Royan, khusus bagi ahli saum. Ada pintu sodako, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar, ada pintu jihad dan seterusnya. Seorang wanita yang menjaga 4 hal. Sholatnya yang 5 waktu, saumnya Ramadan sebulan penuh, memelihara kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, dia diperbolehkan masuk surga melalui pintu sholat. Silakan, karena dia ahlinya, ahli sholat. Mau masuk melalui pintu royan, silakan, karena dia ahli saum. Termasuk mau masuk melalui pintu jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, silakan. Padahal hanya 4 yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sholat, saum, memelihara kehormatan, taat kepada suami. Tapi 8 pintu surga itu dibuka bagi wanita seperti itu. Silakan kamu masuk ke pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Apa maknanya? Kenapa dia boleh masuk pintu jihad padahal dia bukan ahli jihad? Kenapa dia boleh masuk pintu amar ma'ruf nahi munkar padahal dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar yang ditekankan sebagai syarat masuk surga dalam hadis ini? Karena dari 4 perkara ini, ini diantara diisyaratkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, bahwa 4 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini bisa mengundang turunnya hidayah Allah kepada wanita ini. Dengan hidayah itu dia menjadi ahli sholat, ahli saum, ahli sodako, ahli jihad, ahli amar ma'ruf, nahi munkar, dan ahli semua amalan yang menyebabkan dia boleh masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Sama dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Orang yang wudu, membaguskan wudunya, lalu berdoa dengan doa yang dicontohkan, akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Apa maknanya? Apakah setelah orang berwudu lalu berdoa dengan doa itu kelihatan dibukanya pintu surga? Enggak. Terasa ada angin surga kepada dirinya? Juga enggak. Lalu apa maknanya? Maknanya perbuatan itu menyebabkan Allah memberikan hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia jadi ahli sholat. Boleh dia masuk pintu sholat nanti ke surganya. Dia juga ahli saum. Boleh dia melalui pintu royan khusus untuk orang-orang yang saum. Dia juga nanti akan diberikan hidayah menjadi ahli sodakoh. Boleh masuk pintu sodakoh. Dan begitulah seterusnya. Satu amalan hanya wudu, membaguskan wudu, berdoa. Itu pengundang hidayah. Dengan hidayah itu dia menjadi ahli sholat, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dia boleh masuk ke surga melalui pintu yang mana saja yang dia suka. Nah, termasuk wanita ini oleh Nabi SAW diiming-imingi siapa orang yang wanita yang melakukan empat hal ini? Ya sholat, ya saum, ya memelihara kehormatan diri dan taat kepada suaminya. Silakan masuk melalui pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki. Kira-kira seorang wanita yang mendengar hadis ini, apakah dia termotivasi? Tentu saja termotivasi. Ini ilmu. Akhirnya dari hasil kajian tadi, lahir wanita-wanita yang ahli sholat, lahir wanita-wanita yang ahli saum, lahir wanita-wanita yang memelihara kehormatan dirinya dengan cara menutup aurat, dengan cara menjaga sikap untuk tidak memalukan suami dan dirinya. Lahir wanita-wanita yang tunduk, patuh, taat kepada suaminya. Lahirnya wanita seperti ini dalam kehidupan rumah tangga tentu saja menyenangkan suaminya. Tentu saja menyenangkan anak-anaknya. Tentu saja nanti membuat rumah tangganya juga begitu beres, rapi, bersih, menyenangkan. Maka terciptalah suasana yang sangat nyaman dalam kehidupan di rumah tangganya. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah heran lahir wanita-wanita yang sangat faqih tentang Islam ini. Di antara wanita yang paling faqih tentu saja Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Abu Duha dari Masruq. Kata Masruq, "Qulna lahu hal kanat Aisyatu tuhsinul faraid?" Kami bertanya, ya, apakah Aisyah itu bagus enggak ilmu faraidnya? Ilmu waris. Maka dijawab, wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil faraid. Demi Allah, aku melihat para sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Aisyah tentang faraid. Laki-laki itu, ikhwan, yang ilmunya tentu saja banyak karena sering berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bertanya kepada Aisyah tentang apa? Tentang ilmu faraid. Berkata Abu Burdah dari Abu Musa, kata Abu Musa, "Ma ashkala 'alaina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditsun qat fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma." Kata Abu Musa, tidak ada satu hadis pun yang menurut kami para sahabat Nabi sesam masih samar, lalu kami bertanya tentang hadis itu kepada Aisyah, kecuali kami memperoleh ilmu tentang hadis itu dari Aisyah. Jadi kalau ada hadis yang masih samar, makna hadis itu apa? Penjelasan hadis itu bagaimana? Para sahabat masih samar. Coba lihat. Padahal hadis Nabi dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Para sahabat bisa enggak bahasa Arab? Bukan bisa ya, ahlinya kan orang Arab. Kecerdasan dan daya hafal para sahabat luar biasa. Sudah menjadi rahasia umum. Hati para sahabat sebersih-bersih hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya seabrek modal yang sangat bagus untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka bersih. Otak mereka cerdas. Bahasa Arab mereka ahli. Basic ilmu tentang syariat mereka banyak diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari-hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih saja ada satu dua hadis yang samar maknanya bagi mereka, dan mereka tidak sok tahu memahami hadis yang samar ini dengan fikirannya sendiri. Enggak, mereka tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah lah mereka memperoleh jawaban yang sangat memuaskan. Hisham bin Urwah dari bapaknya. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Urwah. Kan Hisham bin Urwah artinya Hisham anak Urwah. Siapa bapaknya Hisham? Ya Urwah. Kata Urwah. Urwah seorang sahabat. Ma ra'aitu ahadan a'lama bitib min Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah aku melihat ada seorang pun yang lebih berilmu tentang ilmu kedokteran daripada Aisyah. At-tibun nabawi, cara pengobatan cara Nabi, Aisyah itu jagonya loh. Berkata Atha bin Abi Rabah, kanat Aisyatu afqahan nas wa ahsanan nasi ra'yan fil 'amah. Kata Atha bin Abi Rabah, Aisyah itu manusia yang paling faqih dan manusia yang paling bagus pemikirannya secara umum. Itu Aisyah. Berkata Imam Az-Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyata afdol. Seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, seluruh wanita ilmunya disatukan, Aisyah ilmunya sendirian, maka niscaya ilmu Aisyah lebih utama daripada ilmu gabungan seluruh wanita. Dari sini kita melihat bahwa wanita di zaman Nabi SAW bisa menjadi seorang yang sangat faqih, sangat paham tentang agamanya, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu tidak heran bahwa sepanjang sejarah kehidupan para ulama, ada ulama dari kalangan para wanita. Dari ulama wanita ini lahir murid-murid yang juga menjadi ulama-ulama yang terkenal. Di antara wanita yang menjadi ulama besar sepanjang sejarah kehidupan para ulama adalah namanya Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Dia seorang wanita yang berilmu, yang soleh, yang dia belajar Sahih Bukhari dari beberapa orang guru yang ahli di bidang itu. Lalu dia pun mengajar. Murid-muridnya banyak dari kalangan kaum laki-laki, tapi disebut wa kana dzalika min wara'i hijab. Ngajarnya itu dari balik hijab. Laki-laki yang menjadi muridnya tidak langsung menatap gurunya. Ada hijab, ada satar, ada penghalang. Hanya mendengar suara. Dari majlis Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah ini lahir beberapa orang ulama besar seperti Khatib, seperti Abu Mudhaffar As-Sam'ani dan yang lain-lainnya. Dan kisahnya ini diceritakan di antara oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya dari kalangan para wanita. Berdasarkan hal itulah, maka mestinya di setiap kota, selain ada ustad-ustad dari kalangan kaum laki-laki, mestinya ada juga ustadzah dari kalangan kaum wanita. Karena apa? Karena banyak kaum wanita yang punya permasalahan yang seabrek, bikin pusing. Mereka butuh tempat konsultasi. Kalau konsultasinya kepada laki-laki, bisa macam-macam, bisa timbul fitnah, ya. Dan terkadang ada masalah yang dikonsultasikannya itu menyangkut hal yang sangat-sangat-sangat pribadi. Kalau kepada sesama wanita, maka tidak terlalu risih. Tapi kalau kepada laki-laki, maka muncul ada sebangsa hambatan psikologis, tidak bebas, tidak bisa umpamanya bertemu berdua empat mata seperti itu. Tapi kalau kepada kaum wanita, maka itu bisa jauh lebih bagus. Dan ustazah di setiap kota ini sangat-sangat jarang. Mudah-mudahan dari Tadribun Nisa nanti bisa lahir wanita-wanita yang faqih, yang bisa menjadi rujukan dalam masalah ilmu selain dari kalangan laki-laki. Jadi tadi dijelaskan dampak ilmu dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dampak ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Dari ilmu itu pertama lahir amal-amal soleh. Dan dari amal soleh tadi lahir berbagai macam kebaikan. Sudah dijelaskan juga dari ilmu tadi lahir kelemah lembutan. Dari ilmu lahir sikap lunak ketika berinteraksi. Termasuk seorang istri ke suaminya, suami ke istrinya, dan orang tua ke anaknya, serta anak ke orang tuanya, termasuk majikan kepada pembantu apabila rumah tangga itu memiliki pembantu, maka akan dipenuhi dengan kelemah lembutan. Ketiga, ilmu juga akan melahirkan keikhlasan. Nah ini yang tidak kalah pentingnya nih. Ilmu akan melahirkan keikhlasan. Kenapa ilmu bisa melahirkan keikhlasan? Ya jelas ya. Jelas kaitannya. Karena ilmu mengajarkan kita wajib ikhlas. Seluruh ibadah yang kita lakukan wajib dilandasi dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, dengan mengikhlaskan seluruh agama, pelaksanaan dari agama ini hanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada untuk yang lain-lainnya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Seluruh ibadah termasuk ibadahnya seorang wanita di dalam rumah tangganya ketika melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, membereskan seluruh rumahnya, mulai ngepel, mulai nyapu, mulai nyuci piring, atau nyuci pakaian, atau yang lain-lainnya, semuanya itu ibadah yang dia lakukan secara ikhlas. Karena dia tahu kalau tidak ikhlas itu rugi. Sudah capek berbuat, gak kepake, terus dapat azab lagi dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ataupun hadis banyak menerangkan ditolaknya amalan yang tidak dilakukan secara ikhlas, bahkan diazab. Coba perhatikan firman Allah yang saya yakin 100% semua yang ada di sini sudah hafal ayat ini. Siapa yang tidak hafal, kebangetan. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun walladhinahum yuro'un. Coba lihat. Wail bagi orang yang sholat. Yaitu pertama orang yang sahun, kedua orang yang ria. Ria ini tidak ikhlas. Sholat aja, ibadah yang agung kabar Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dilakukan tidak ikhlas, bukannya surga, bukan pahala, bukan maghfirah ampunan, tapi wail. Bukan karena sholatnya, tapi karena apa? Karena ria yang mendasari sholatnya. Coba perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushida. Orang yang paling awal dihisab pada hari kiamat, bahkan dalam hadis lain disebutkan, karena merekalah api neraka ini pertama kali dinyalakan. Ada tiga orang. Pertama, orang yang mati syahid. Ini kita sering dengar hadisnya kan? Ditanya, limadha khutilta, kenapa kamu itu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta khutiltu. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa jawaban Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari, faqad qila dhalik. Kamu betul berperang. Tapi perangmu dengan motivasi apa? Agar orang-orang menyebut kamu jagoan, kamu pemberani, kamu hebat, kamu pahlawan. Dan pujian ini telah ditujukan orang kepadamu. Jadi perangnya, niatnya tidak ikhlas. Maka Allah memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kedua, orang berilmu dan beramal. Ketika hidup di dunianya kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Di akhirat dipanggil. Apa yang kamu amalkan ketika di dunia dulu? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ketika di dunia aku belajar ilmu, aku ajarkan ilmu, dan aku pun membaca Al-Quran karenamu. Apa kata Allah? Bohong kamu, dusta kamu. Kamu belajar agar kamu disebut orang alim. Niat kamu ingin menjadi ustaz beken, dai terkenal, mubalig populer, atau yang sejenisnya. Dan pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Masuk neraka juga. Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan. Hartanya habis, dipakai nolong orang. Masuk neraka juga karena apa? Ria. Lihat. Ketidakikhlasan tidak hanya menyebabkan amal itu ditolak, tapi juga apa? Diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu tahu. Makanya ilmu melahirkan keikhlasan karena takut. Capek-capek berbuat gitu ya. Ternyata nol, bukan nol, bahkan minus. Bukan hanya tidak diberi pahala, bahkan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kerugian yang sebesar-besar kerugian. Makanya dari ilmu melahirkan keikhlasan. Apa sih kaitan penjelasan keikhlasan ini dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang wanita, bagi seorang ibu? Jelas. Seorang ibu di dalam rumah tangganya, dia nyapu, dia ngepel, dia nyupir, nyuci piring maksudnya, dia nyuci baju, dia beres-beres di rumah, semuanya itu. Itu ibadah pokok bagi dia. Karena apa? Karena itu dilakukan untuk menyenangkan suami. Untuk membuat anak-anaknya juga ridho. Suami itu kunci surga atau kunci neraka bagi dirinya loh. Maka ketika dia mengerjakan seluruh perbuatan yang menyenangkan suaminya, dia tahu bahwa itu ibadah bagi dirinya. Karena ibadah, maka wajib dilandasi dengan keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, dia akan rugi. Udah capek, gak kepake, bahkan diteke. Diteke atau digetok. Diazab. Selain melahirkan keikhlasan, dia juga menjadikan rumah tangganya sebagai medan jihad bagi dirinya. Dari sanalah dari ngepel, dari nyupir, dari nyuci pakaian, dia memperoleh pahala yang tidak kecil, memperoleh ampunan dosa yang tidak kecil, tidak ringan juga, tapi besar. Sebesar apa pahala yang Allah berikan kepada wanita yang nyupir di rumahnya, yang ngepel, yang beres-beres? Sebesar pahala jihadnya para laki-laki di medan perang. Ah, ngarang meureun. Bukan ngarang. Ini diisyaratkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Datang Asma binti Yazid kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ilar rijali wan nisa. Fa amanna bik wattaba'nak. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wal jihad wattiba'il janaiz. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina auladahum wa amwalahum. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah?" Kata Asma binti Yazid, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga perempuan. Enggak hanya laki-laki, kepada perempuan juga. Lalu kami beriman kepadamu. Kami mengikutimu. Tapi, ada tapinya nih. Tapi para laki-laki diberikan keutamaan dengan sholat Jumat, ngurus jenazah, dan jihad di jalan Allah. Tiga amalan ini adalah tiga amalan yang hanya dihususkan, disyariatkan bagi laki-laki. Salat Jumat, mengurus jenazah, dan jihad. Dan ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami menjaga, memelihara anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Jadi wanita juga merasa punya apa? Punya peran terhadap jihadnya kaum laki-laki. Karena ada istri di rumah, laki-laki tenang. Kalau toh dia mati di medan perang, anaknya, hartanya ada yang ngurus. Tenang. Gitu kan? Jadi punya peran. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah? Apakah pahala yang kami peroleh sama enggak dengan pahala yang mereka peroleh? Mendengar pertanyaan tersebut, maka berpalinglah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum laki-laki. Kemudian beliau bertanya, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya lebih baik daripada pertanyaan wanita ini?" Kata para sahabat, tidak pernah kami mendengar ada pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini. Ini sebaik-baik pertanyaan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada wanita ini, kepada Asma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Insarifi ya Asma. Wakhbiri mawara'aki minan nisa." Pulanglah engkau hei Asma. beritahukan tuh kepada para wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikap salah seorang di antara kalian kepada suami-suaminya, dan ikhtiar maksimal kalian untuk mencari ridho suaminya, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan semua amalan yang kamu sebutkan tadi. Amalan yang dilakukan oleh para wanita di rumah cukup menyenangkan suami. Enteng, resikonya boleh dikatakan tidak ada. Tapi pahalanya sama dengan jihadnya laki-laki di medan perang. Sama dengan mengurus jenazah sampai menguburkan. Segimana besar pahala mengurus jenazah sampai menguburkan? Dua qirat. Yang satu qiratnya sama dengan gunung Uhud yang paling besar. Sama dengan sholat Jumat. Sama dengan jihad di jalan Allah. Oleh karena itu setiap kali seorang wanita di dalam rumahnya melakukan perbuatan yang membuat suami senang, suami ridho, seperti nyupir tadi, ngepel, nyapu, beres-beres, memandikan anak, semuanya dihandle sendirian, sehingga menjadikan rumahnya tempat terindah bagi suaminya. Rapi, bersih, wangi gitu ya. Lihat sikap istrinya mencerminkan roman wajah yang seneng, bahagia. Suaminya ridho, suaminya senang. Pahala jihad itu diberikan oleh Allah kepada wanita seperti ini nih. Nah, kayaknya ibu-ibu tuh di belakang yang sekarang sedang ngobrol sebagian. Jangan dikira ngucek kopi untuk suaminya itu tidak berpahala dengan jenis pahala yang besar. Jangan dikira satu ayunan tangan nyapu, ya, satu ayunan tangan ngepel, satu gusrek kita nyuci gitu ya, itu tidak menghasilkan pahala. Jangan dikira pahalanya besar. Kata Nabi SAW, ta'dilu kullama dzakarti, semua itu sebandingan dengan pahala dari amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Pahala jihad, pahala jumatan, pahala mengurus jenazah, itu sebanding loh. Kalau laki-laki jihad pahalanya gede, ampunan yang Allah turunkan kepadanya besar, tapi risikonya juga besar. Bisa mati, bisa terluka, bisa patah, bisa cacat seumur hidup, bisa tertawan, minimal ngos-ngosan ya. Kalau wanita nyupir di rumahnya, nyapu, ngepel, apa risikonya? Paling-paling keiris waktu ngiris bawang, sedikit gitu kan. Gak ada wanita yang keluar rumah di perban, habis ngapain? Habis jihad di rumah. Gak ada yang seperti, habis ngepel sampai patah tangan saya. Gak ada yang kayak begitu. Ngepel gimana itu kayak gitu. Jadi wanita yang berilmu tahu, itu medan jihad yang sebenarnya bagi mereka itu di sana. Di sanalah mereka memperoleh pahala yang besar. Di sanalah mereka digugurkan dosa-dosanya dengan jumlah yang juga sangat besar. Tahu itu menghasilkan pahala, apakah mereka akan malas dalam mengerjakannya? Enggak. Wah, ini musuh saya nih. Lihat cucian numpuk, lihat piring kotor numpuk, lihat sampah-sampah berserakan habis main anak-anaknya. Lihat kamar-kamar anak-anaknya juga berantakan. Hah, ini medan jihad saya nih. Siapa takut? Dia singkirkan lengan bajunya. Ya? Dari mana nih mulai? Mikir dulu. Tapi dia kerjakan. Di sanalah setiap kali dia ayunkan sapu, dia membayangkan pahala yang besar dari Allah dan dosa yang gugur dari dirinya. Semakin banyak pekerjaannya, semakin besar pahala, semakin besar dosa-dosa yang digugurkan dari dirinya, semakin naik derajatnya di dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, itu semuanya melahirkan penderitaan. Apa penderitaannya? Lelah, capek, boring, bete, dan seterusnya. Dan di tengah penderitaan dalam melakukan ibadah, doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ibu ketika nyapu, ketika ngepel, ketika nyuci piring, ketika nyuci baju mengalami kelelahan, ingat bu, itu penderitaan yang lahir dari ibadah, doa kepada Allah. Doakan suaminya agar soleh, agar tidak nikah lagi. Doakan juga anak-anaknya agar soleh dan soliha, bisa menjadi penyelamat orang tuanya di alam akhirat nanti. Doakan dengan doa-doa kebaikan di tengah kelelahan. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Didengar. Setiap penderitaan yang dialami oleh manusia, itu kesempatan untuk berdoa. Itu musibah loh. Musibah penderitaan yang lahir dari sebuah ibadah. Menjadikan orang itu berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apapun penderitaan yang dialami, baik lelah karena pekerjaan yang disyariatkan, ataupun musibah itu bukan karena mengerjakan ibadah, tapi karena sakit. Ketika sakitnya aja, padahal sakitnya itu bukan lahir dari ibadah, bukan. Penderitaan yang lahir karena sakit, dan sakitnya bukan karena ibadah, karena kebanyakan makan mungkin, yang tidak disiplin. Sakit, ketika sakit doa itu dikabul. Dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman tuh dalam salah satu hadis qudsi, pada hari kiamat Allah menyatakan, Yabna Adam maridtu walam ta'udni, hai bani Adam. Dulu ketika di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Anak Adam itu menjawab, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, padahal engkau itu raja seluruh alam, penguasa semua alam. Masa Allah sakit gitu ya? Apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulanan marid, walam ta'udhu. Amma alimta in idha udtahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ada hambaku sakit, tapi engkau tidak melayatnya. Padahal kalau kamu melayatnya, aku berada di sampingnya. Allah berada di samping orang yang sakit. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini menunjukkan jarak orang yang sakit dengan Allah itu dekat. Kata Allah, aku berada di sampingnya. Dekat. Dan kedekatan itu mengisyaratkan doanya diijabah. Karena Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya, selalu mengaitkan kedekatan seseorang dengan Allah itu dengan diijabahnya doa. Lihat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Terus karena dekat, aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika apa? Sujud dalam sholat. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyak berdoa ketika sujud. Jadi dekat itu selalu dikaitkan dengan doa, diijabahnya doa. Menunjukkan orang ketika menderita karena sakit, doanya diijabah. Demikian juga orang yang menderita karena mengalami kelelahan akibat sebuah ibadah. Ketika tawaf, itu lelah, doanya dikabul. Ketika sa'i, itu lelah, doanya dikabul. Ketika wukuf di Arafah, itu penatnya, panasnya luar biasa, jenuhnya luar biasa, dikabul doanya di sana. Ketika seorang suami mencari nafkah, dan mencari nafkah itu ibadah, bila diniatkan menafkahi anak dan istri ibadah, mengalami kelelahan, doa lah. Ketika si istri juga di rumahnya mengalami kelelahan akibat nyapu, beres-beres, ngepel, nyuci, lelah. Berdoalah kepada Allah. Itu kesempatan. kesempatan untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang wanita yang berilmu tahu medan jihadnya itu dalam kehidupan rumah tangga. Jihadnya itu ngepel, jihadnya itu nyupir, jihadnya itu beres-beres. Di sanalah dia memperoleh pahala yang besar. Di sanalah dosa-dosanya berguguran. Di sanalah doanya dikabul oleh Allah. Di sana pula lah dia derajatnya meningkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Coba seorang wanita yang mengetahui hal itu dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana sikap dia ketika melihat rumahnya berantakan? Dia tersenyum, ini musuh saya. Saya hadapi, siapa takut? Disingkirkanlah lengan bajunya, diambillah sapu, diambilnya lapel, lalu dia bahas garap semua itu. Dia lelah, mengalami kelelahan. Ingat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus, ya ikhlas, karena itu ibadah. Tidak akan bersungut-sungut. Tidak akan memasang wajah angker ketika ngepel dan beres-beres di rumahnya. Tidak akan uring-uringan, apalagi uring beneran. Tidak akan marah-marah. Sebab dia tahu ini ladang pahala saya. Ini ladang pengguguran dosa saya. Ini momen terbaik untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia media untuk meningkatkan kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Maka ketika semuanya beres, kelelahannya masih terasa, dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Melebihi puasnya seorang kuli setelah beres mengerjakan pekerjaannya, dia tinggal menadahkan tangan untuk menerima gaji. Begitu gaji diterima, keringat masih bercucuran, rasa lelahnya hilang sama sekali. Yang ada kesenangan dan kebahagiaan. Padahal uang itu besok juga atau beberapa jam setelah itu habis. Adapun pahala yang Allah berikan kepada para wanita di rumah tangganya, itu gak akan habis. Oleh karena itulah maka seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang berilmu di rumah tangganya, dia menjadikan rumah tangganya sebagai ladang jihad. Dia akan menghadapinya dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, dan setelah itu dia mengalami kepuasan yang luar biasa. Semua rumah tangganya beres, seluruh kamarnya beres, rapi, wangi, suaminya pulang, istrinya sudah cantik, sudah segar, disambutlah suami dengan sambutan yang disertai dengan senyum termanis yang dia miliki. Begitu masuk rumah, aduh wangi, luar biasa, rapi. Maka inilah surga saya di dunia. Itu kata suami. Suaminya di kantornya mumet oleh pekerjaan. Lelah pikirannya, lelah perasaannya, lelah fisiknya. Begitu masuk rumah, disambut senyum manis sang istri yang menggiurkan. Disambut dengan keadaan rumah yang nyaman. Semua kepenatan hilang. Semua rasa stres, depresi hilang, musnah. Diganti dengan kenyamanan dan ketenangan serta kebahagiaan di tengah istri dan keluarganya. Ini rumah tangga yang menjadi surga dunia itu. Dari apa itu lahir? Dari seorang wanita yang berilmu. Dari ilmunya lahir kelemah lembutan. Dari ilmunya lahir keikhlasan. Dari ilmunya lahir juga kesungguh-sungguhan. Dari ilmunya juga lahir berbagai macam kebaikan. Yang akan menyebabkan seluruh anggota keluarganya merasakan kenyamanan yang tak terkira. Dari sini kita tahu bahwa ilmu memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Harus memberi dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Coba kalau umpamanya suaminya tidak ngaji, nggak kenal sunnah, karena dia sibuk bekerja, istrinya sering dengar radio, ya, wah ini bagus kajian, ingin hadir di kajian. Setelah mengaji dia dapat ilmu, dia terapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Ada perubahan positif. Tadinya istri ini kalau bangun jam 6. Suaminya sudah siap pergi ke kantor, ini baru bangun. Biasanya setiap akhir bulan istrinya manyun, cemberut. Karena persediaan sudah habis, sementara gajian baru seminggu lagi. Biasanya ke suami cuek, ke anak-anak kasar. Biasanya jorok di rumah, sampah di sana-sini, begitu masuk pengap, lalat, nyamuk, kecoa, tikus, itu jadi gudangnya di rumahnya. Setelah ngaji berubah, jam 3 dia sudah bangun, tahajud, salat subuh, ya, dia kemudian masak dan seterusnya beres-beres. Begitu suami jam bangun, disuruhnya sholat dengan lemah lembut, kemudian disajikan air kopi, teh manis atau apa saja kesenangan suaminya, disertai dengan senyum yang menggiurkan suaminya, disertai dengan kelemah lembutan. Suaminya pergi diantar sampai ke pekarangan, diberi support, diberikan doa. Aduh, ini pahlawanku. Ini sandaran bagi seluruh, bagi diriku dan keluargaku. Ini kebanggaanku. Selamat jalan, selamat berjuang, selamat berjihad. Semoga Allah memberkatimu. Suaminya senang gak? Senang. Suaminya pulang disambut di halaman juga. Ini dia kebanggaanku. Ahlan wa sahlan gitu ya. Diambilnya tasnya, dibukakan sepatunya, ditawari mau air apa dulu dan seterusnya. Kelihatan keringetan, ambil tisu, dihapus keringetnya, diberi doa-doa kebaikan. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada pahlawan kebanggaanku ini. Oh, pokoknya suaminya pasti kaget. Rumahnya apa namanya, beres, rapi, wangi. Biasanya gak begitu. Pasti suaminya kaget, kamu kok berubah begitu? Apa jawab? Kan saya ngaji. Ngaji di mana? Di apa ini? Raudhatul Jannah. Ini hasil ngaji Ustaz. Saya mengajarkan saya harus begini, begini, begini ke suami, rumah tangga. Kira-kira, ini kira-kira nih, suami kayak begitu melarang enggak? Jangan ngaji lagi ke sana. Saya enggak mau kamu jadi anak, jadi istri solihah. Apa begitu? Oh, bagus ya. Ya ngajilah, terus ngaji. Gitu ya. Tapi Pak, saya kalau ngaji itu pakai angkot, banyak yang ngerokok. Besok saya beliin motor. Dia cerita ke teman-temannya di kantornya. Istri saya berubah. Tadinya cuek, kasar sekali ngomong, rumah tangga berantakan, ke anak-anak kasar. Sekarang berubah jadi baik, jadi lembut. Rumah saya sekarang rapih, beres, wangi. Sikapnya keselemah, lembut dan perhatian. Wah, saya senang. Teman-temannya, kenapa itu begitu? Katanya ngaji tuh di Raudhatul Jannah. Ah, kalau begitu istri saya juga lebih nyebelin lagi dari itu tuh. Suruh ngaji lagi. Dan ketika si istri lama gak ngaji, kelihatan berubah. Manyun lagi gitu ya. Uring-uringan lagi. Apa kata semua? Nah ini nih, kalau lama gak ngaji kayak begitu. Ayo ngaji lagi, ngaji lagi. Pasti dia akan nyuruh. Ya. Jadi sering saya memperoleh curhatan, Ustaz, saya tuh ingin ngaji tapi dilarang oleh suami, gimana sikap saya? Ah, saya jawab, mungkin hasil ngaji ini gak ada perubahan atau tambah buruk. Mau ngaji gitu ya, rumah berantakan, suami belum pergi, dia sudah pergi ngaji gitu ya. Dari pagi sampai sore ikut pelatihan apa. Suaminya pulang nasi gak ada, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya kelaparan, gak ada yang ngurus gitu. Mana si Umi, mana si Mama? Ngaji lagi daurah. Apa sikapnya si suami? Wah, ini gara-gara ngaji ini, gara-gara daurah rumah tangga saya jadi begini. Apa yang terjadi? Dilarang. Kamu jangan ngaji, ngaji itu madorot. Mana yang lebih kamu pilih, ngaji apa rumah tangga? Kan gitu. Kalau si istri tidak memberikan perubahan yang positif hasil dari ngajinya dalam kehidupan rumah tangganya, pasti dilarang. Maka kiatnya agar seorang istri tidak dilarang ngaji oleh suaminya, atau seorang anak tidak dilarang ngaji oleh orang tuanya, perlihatkan hasil dari ngaji. Dia harus berubah menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan itu tuntutan dari ilmu. Itu konsekuensi dari ilmu. Itu yang membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Antara orang yang suka ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Rumah tangga yang dibangun atas landasan ilmu adalah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa ilmu rumah tangga itu berantakan. Tanpa ilmu nanti hilang keikhlasan. Tanpa ilmu tidak ada kesungguh-sungguhan. Tanpa ilmu tidak ada kelemah lembutan. Tanpa ilmu dijauhkan dari rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka majlis ilmu yang sering dihadiri oleh kaum ibu harus membawa perubahan yang positif dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan lebih buruk, atau jangan sama antara ngaji dengan tidak ngaji, itu tidak ada perbedaan sama sekali ya. Begitu saja ibu-ibu dan bapak-bapak, juga para pendengar radio di masing-masing rumahnya, cukup bagi kita pagi ini sampai di sini. Saya sengaja menyiapkan waktu yang lebih luang untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Saya enggak tahu apakah dari pendengar radio juga bisa berinteraksi atau tidak. Wallahu a'lam, mungkin SMS atau telepon atau WhatsApp atau BBM atau yang lainnya. Bagi yang ada di sini, ibu-ibu silakan pakai kertas. Kecuali kalau di sana ada mikrofon, dibolehkan untuk secara langsung bertanya secara lisan. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum WW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WW-nya jangan disingkat. Tulis warahmatullahi wabarakatuh. Capek Ustaz. Mau pahala tapi gak mau capek. Dari capeknya itu dapat pahala. Kalau WW gak dapat pahala. Capeknya iya, W juga lumayan tuh. Pahalanya gak ada. Apakah boleh menghadiri undangan keberangkatan haji dan naik ke rumah baru? Naik ke rumah baru, apa maksudnya? Mungkin syukuran karena punya rumah baru gitu ya. Kalau walimatus safar mau berangkat haji, tidak ada tuntunan sunnahnya. Kalau ada pulangnya boleh. Pulang haji, pulang umrah, atau pulang safar. Sembelih kambing, undang tetangga, undang kawan-kawan untuk makan-makan. Ya, itu dibolehkan, ada sunnahnya. Bismillah, Ustaz, suami saya kalau libur kerja membantu saya di rumah. Semua pekerjaan rumah dikerjakan kecuali ke pasar dan memasak. Apakah saya berdosa, Ustaz? Tapi suami saya ikhlas. Katanya itu kemauan sendiri. Wah, ini suami idaman. Ya, seorang suami hendaklah dia pun harus berupaya menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan. Berupaya membangun jembatan komunikasi dan kemesraan dengan istrinya dan anak-anaknya. Dengan cara-cara yang tidak terlarang secara syar'i. Salah satu cara itu adalah ketika dia ada di rumah membantu meringankan pekerjaan istrinya. Coba rasakan nuansa kebersamaan. Rasakan suasana yang tercipta antara suami dan istri ketika suami membantu istrinya. Ketika masak, suami menawarkan, "Mah, saya yang ngulek kalau mau bikin sambal. coba mamah masukkan bahan-bahannya, saya nguleknya. Sambil ngobrol. Sambil ngulek sambil ngobrol. Istrinya seneng gak? Seneng. Ya. Apa isi obrolnya? Apa aja yang bagus? Mengenang, mengungkit memori kebahagiaan di awal-awal pernikahan. Kita bilang serasa seperti kita awal nikah ya. Awalnya begitu, lalu diungkit kenangan-kenangan manis ketika awal-awal pernikahan. Suasana menjadi semakin enak, menyenangkan. Tidak terasa sambal selesai. Simpen dulu, kita nyuci dulu. Si istri ngegucek, si suami umpamanya membersihkan, memeres. Terus sehingga cucian lebih cepat selesai. Ketika menjemur bareng, yang besar di sana oleh suaminya, yang kecil oleh istrinya di sini. Terus semua cepat selesai. Biasanya zuhur baru selesai karena dibantu oleh suaminya jam 8 sudah beres semua pekerjaan. Tanpa terasa capek. Suami senang, istri senang, suasana di rumah juga sudah beres menyenangkan. Ya, itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa. Makanya Nabi SAW dikatakan ketika ditanya kepada istrinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para istrinya menjawab, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu membantu pekerjaan istri-istrinya. Ini ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Suami dapat pahala, istri dapat pahala, pekerjaan cepat selesai, perasaan semuanya itu akan merasa enak dan nyaman, maka Allah akan menganugerahkan rahmat, ampunan, dan kebaikan yang banyak kepada mereka. Begitulah seorang suami seharusnya. Jadi jangan sampai si istri sibuk, dia asik main HP, main Facebook, main internet, atau tidur seharian. Istrinya dibiarkan kelelahan. Jangan sampai seperti itu. Bantu, maka di sana ada pahala, insya Allah. Ya. Ustadz, anak ikhlas melakukan segala pekerjaan rumah. Akan tetapi terkadang timbul kejenuhan. Apakah ini yang dimaksud kurang ikhlas? Tadi mungkin karena paradigma berpikir atau kekeliruan memahami konsep pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi kalau seperti tadi, dia memandang rumah tangga itu ladang jihadnya. Di sanalah dia dapat pahala, di sanalah dia dapat pengampunan dosa, di sanalah derajatnya meningkat, dan ketika lelah, ketika jenuh, ketika capek, sambil istirahat, sambil berdoa. Kejenuhan ini penderitaan. Kejenuhan ini masyakkah. Dan orang ketika menderita karena melakukan ibadah, doanya dikabul oleh Allah. Maka kejenuhan, kelelahan, salah satu momen yang ditunggu oleh para wanita ketika membereskan rumah tangganya. Di tengah lelah dan jenuh, dia bisa berdoa dengan doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka dengan itu, kelelahan tidak lagi dianggap penderitaan. Kejenuhan tidak lagi sesuatu yang dianggap membosankan. Tapi justru momen yang ditunggu-tunggu ya. Jadi jenuh atau lelah wajar, normal. Sebagaimana kejenuhan dan kelelahan juga dialami oleh kaum laki-laki ketika mencari rizki. Apakah laki-laki ketika keluar itu senang-senang, piknik gitu, happy-happy? Enggak, mereka juga kelelahan, mereka juga kejenuhan. Tapi begitu pulang, kalau umpamanya suami pulang ke rumah mengeluh tentang pekerjaannya, mengeluh ke istrinya, aduh capek, sakit, pegel, jenuh, wah mumet. Apa tanggapan istri? Sabar, ini jihadnya Bapak. Sabar, ini pahala bagi Bapak. Jangan mengeluh, nanti pahalanya hilang. Kan gitu ya. Nah sekarang sebaliknya, Bapak pulang, istrinya mengeluh, capek, ngepel, capek ini dan itu. Sama. Harus diingatkan, inilah ladang pahalamu, Bu. Inilah ladang jihadmu. Jangan mengeluh, nanti pahalanya hilang, ya. Kejenuhan dan kelelahan jadikan sebagai momen untuk berdoa dengan sebaik-baik doa kepada Allah SWT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rumah tangga yang berpisah kota dengan alasan suami bekerja, pulang sekali beberapa bulan karena pekerjaannya jauh di pedalaman Kalimantan, bagaimana secara hukum syar'i suami terhadap istri maupun sebaliknya? Walaupun komunikasi tetap selalu terjaga, bagaimana hukum bagi istri yang rela berpisah dengan suami ketemu 3 kali dalam setahun? Iya, ibu yang bertanya ini barakallahu fik, memang kondisi itu kondisi yang tidak ideal, berpisahnya suami istri untuk pekerjaan, ya. Memang tidak ideal sehingga hak dan kewajiban kurang tertunaikan. Tapi kalau istri rela dengan hal itu, ya apa boleh buat. Bagaimana lagi? Karena itu tuntutan pekerjaan yang apabila tidak dilakukan dipecat. Terus gak dapat pekerjaan lain. Tapi kalau dapat pekerjaan lain yang menyebabkan kita terus bersama keluarga, itu lebih baik. Karena apa? Karena mencari uang itu alat untuk membahagiakan rumah tangga. Bukan sebaliknya. Bukan tujuan, tapi alat. Tujuan utamanya agar rumah tangga ini bahagia, dunia akhirat. Bukan sebaliknya. Demi karier rumah tangga dikorbankan. Tapi kalau istri rela, ya gimana lagi, boleh. Tapi sekali lagi, bagus tadi, komunikasi jalan terus. Telepon tiap hari, SMS, BBM, WhatsApp, Facebook atau Twitter atau apa saja yang bisa menjalin komunikasi secara baik dan selalu saling menasihati, dua-duanya sabar, dua-duanya tegar, dua-duanya harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Paling begitu ya. Terkait tentang ilmu akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Artinya takdir dia akan menjadi orang baik. Apakah orang-orang yang belum mendapat hidayah? Artinya Allah tidak menghendaki kebaikan padanya? Iya. Apakah orang-orang tersebut kalaupun diberi tahu kebaikan, jika Allah tidak memberi hidayah, maka dia akan selamanya tidak baik? Sudah takdir Allah dia menjadi manusia yang tidak baik. Kalau memang dia tidak baik sampai akhir hayat, ya itu takdir Allah atas dirinya. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada seseorang, artinya Allah menyesatkan dia. Kalau Allah sudah menyesatkan, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Mayyahdihillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tapi ada tapinya. Kalau Allah menyesatkan seseorang itu tidak zalim, pasti karena keadilan Allah. Pasti karena sebab yang Allah lebih tahu daripada manusia. Allah itu tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, dalam ayat lain bimanihtada. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan, dan Allah juga lebih tahu siapa orang-orang yang layak diberi hidayah. Kalau Allah beri hidayah kepada seorang itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kalau Allah menyesatkan seorang itu pasti karena keadilan Allah. Bukan karena Allah sewenang-wenang berbuat zalim kepada hamba. Innallaha, sesungguhnya Allah itu apa? Laisa bidzullami lil 'abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, jika ada tetangga kita yang punya hajat dan kita membantunya sepanjang hari sampai-sampai rumah kita keteter, sampai-sampai pekerjaan rumah kita keteter, mana yang harus kita dahulukan atau bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, mana yang lebih wajib, membereskan rumah tangga atau membantu tetangga? Tentu saja rumah tangga kita dahulu. Kalau umpam kita tahu tetangga akan hajatan dan kita ingin membantunya, kita harus mengantisipasi sebelumnya. Bangunnya jam 2, jam 3, beres-beres, suami diurus dulu, anak-anak diurus. Setelah semuanya beres, pergi sekolah, pergi bekerja, baru bantu rumah tangga orang lain. Di rumah sudah beres. Sebelum suami pulang, kita sudah pulang, dan begitu suami pulang, semuanya sudah beres. Itu sebenarnya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan kalau kita bisa mengantisipasinya. Jangan sampai mengorbankan rumah tangga sendiri hanya untuk bantu orang lain. Orang lain senang, suami dan anak-anak ngamuk-ngamuk. Jangan sampai seperti itu. Ana sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Suami ana ingin nikah lagi. Ini curhat nih. Walau dia cukup mampu dan sangat memperhatikan keluarga. Ini suami yang baik. Namun ana tetap tidak bisa menerimanya. Normal dan wajar. Ana memilih minta cerai daripada diduakan. Ini keliru. Ustaz beri ana nasihat dan apa yang sebaiknya ana lakukan. Iya. Tahu enggak? Di dunia, wanita-wanita jenis yang bagaimana yang dipoligami oleh suaminya? Itu adalah wanita-wanita pilihan Allah, wanita-wanita terbaik sepanjang zaman. Tidak sembarang wanita yang dipilih, diberikan takdir seperti ini oleh Allah. Contoh siapa wanita yang dipoligami? Para istri Nabi. Mereka itu dipoligami karena keburukan mereka? Bukan. Karena mereka pilihan Allah, diberikan ujian yang lebih berat daripada umumnya wanita. Istri-istri para sahabat, istri-istri para ulama, istri-istri solihah, istri-istri yang istimewa, istri-istri pilihan Allah, itulah istri-istri yang Allah pilih secara spesial untuk dipoligami. Maka kalau ada di kalangan akhwat yang terpilih menjadi golongan istri yang demikian, kenapa sedih? Kenapa harus depresi? Nah, timbul pertanyaan. Kenapa kalau orang spesial, wanita spesial harus dipoligami? Jawabannya, karena Allah menghendaki kebaikan yang banyak bagi wanita itu. Pertama, Rasul sallallahu bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah memberikan ujian kepada orang itu. Ujian itu wujud kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Apakah masuk akal kok mencintai tapi ngasih penderitaan? Sangat masuk akal. Karena apa? Dari penderitaan itu lahir kebaikan. Tanpa penderitaan itu gak akan ada kebaikan yang diinginkan. Contoh, bagaimana sikap seorang orang tua terhadap anak yang dicintai, ingin anaknya ini menjadi orang hebat kelak. Apakah anaknya tidur-tiduran, makan, main-main, main game, main PS, dibiarkan? Enggak. Orang tua akan melakukan tindakan yang membuat anaknya menderita. Contohnya apa? Maghrib sampai Isya, baca Quran. Beres sholat Isya, kamu jangan tidur, jangan nonton TV, jangan main game. Nih, buku pelajaran, dikasih soal, ayo, kerjakan. Anak menderita enggak? Menderita. Dia terkantuk-kantuk, ya, kita bangunkan. Jangan tidur, ayo kerjakan dulu. Ayo kita, kamu belajar dulu, ya. Dia ingin nonton umpamanya film kesukaannya, enggak boleh, dimatikan TV-nya itu. Mau main PS, enggak boleh, dicabut listriknya semuanya. Kamu belajar sampai jam 9. Setelah jam 9 tidur, gitu kan? Besoknya ba'da sholat subuh, kamu baca Quran lagi, nih baca Quran, menderita lagi. Pulang sekolah, kamu jangan main, nih buku pelajaran, lahap oleh kamu. Si anak menderita, dia tidak bisa bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Apa hasilnya? Anak itu pinter, anak itu rajin, anak itu disiplin, anak itu nilainya bagus menjadi ranking pertama terus di sepanjang tahun dari sekolahnya. Akhirnya anak itu menjadi orang yang hebat luar biasa. Prestasi kepandaian lahir dari penderitaan, begadang, ngantuk, disiplin gitu ya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau orang tua sayang kepada anaknya gitu ya. Anaknya, mah minta PS, nih kasih PS. Mah minta HP yang kemarin baru 2 bulan tuh sudah jadul, dikasih yang baru gitu ya. Mau belajar, gak perlu belajar, kamu tidur aja lah biar seneng. Apa akibatnya? Orang itu bodoh, anak itu malas, anak itu tidak berprestasi. Itu bukan sayang. Seorang pelatih bela diri punya banyak murid, tapi ada satu murid yang dianakmaskan, dicintai. Apa tindakan dia? Si anak yang dicintainya itu diberi porsi latihan lebih, membuat dia menderita. Yang lain push up 10 kali, ini 50 kali. Yang lain lari 3 keliling lapangan, ini 10 kali lapangan. Yang lain push up 20 kali, ini 100 kali. Setelah 2 jam latihan, yang lain bubar. Ini kamu jangan pulang, latihan lagi dengan saya 2 jam lagi. Anak itu menderita, pegel, capek, lelah ya. Apa hasilnya? Dia lebih kuat daripada yang lain, lebih jagoan daripada yang lain, lebih dapat ilmu yang banyak daripada yang lain. Masuk akal gak tindakan ini? Sangat masuk akal. Makanya orang yang paling dicintai adalah para nabi dan para rasul, tapi paling menderita. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitaannya siapa? Para nabi, para rasul, lalu orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu. Kenapa mereka paling menderita? Bukankah mereka itu paling dicintai oleh Allah? Karena penderitaannya melahirkan kebaikan. Dengan menderita dosanya gugur, dengan menderita dia sabar dapat pahala melimpah dari kesabaran, dengan menderita dia dekat dengan Allah, dengan menderita doanya dikabul, dengan menderita mentalnya tambah membaja daripada sebelumnya, dan seterusnya begitu. Jadi dalam penderitaan terkandung banyak kebaikan. Makanya kalau ada seorang wanita dicintai oleh Allah lalu diberikan penderitaan yang salah satunya dipoligami oleh suaminya, itu wanita pilihan Allah. Tidakkah ibu-ibu rela menjadi wanita pilihan Allah yang diberikan ujian spesial, yang ujian ini hanya diberikan kepada wanita istimewa? Tidak sembarang wanita rela menerima ujian seperti ini. Ayo pilih, mending menjadi wanita biasa, mending menjadi wanita spesial. Langsung menjawab, mending biasa. Saya pernah tanyakan ini, coba ibu, mending menjadi wanita istimewa dan spesial menjadi wanita biasa? Biasa. pilihan yang salah itu. Mending diberi uang 10 ribu, mending 10 miliar. Kalau ada yang jawabannya 10 ribu, ah itu keliru, salah. Ya 10 miliar dong, cuma resikonya juga besar gitu ya. Semakin besar resiko, semakin tinggi nilai wanita itu. Jadi begitu ibu yang diberkahi oleh Allah, ibu itu sudah sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang wanita spesial ya, bukan wanita biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya khawatir setelah saya menjawab tadi ya, jangan-jangan ibu-ibu semuanya memaksa suami-suaminya untuk poligami nanti. Saya gak tanggung jawab kalau itu terjadi ya. Siap-siap para bapak nih. Ustaz, saya seorang guru. Sebenarnya saya ingin juga mengabdi sepenuhnya di rumah melayani suami dan anak-anak. Saya mau berhenti bekerja tapi dilarang suami. Apakah bisa juga saya mendapatkan pahala seperti yang Ustaz sebutkan tadi? Guru itu kan paling sampai jam 12, jam 1, jam 2 ya. Asal bisa mengantisipasinya, tidak ada masalah. Kalau umpamanya dia berangkat jam 6, dia harus bangun biasa jam 2, jam 3 beres-beres dulu. Jadi begitu pergi gitu ya, mungkin bareng dengan suaminya, semua tanggung jawab dia sudah beres. Begitu pulang, dan saya yakin guru pulang lebih dahulu daripada suaminya yang bekerja kantoran. Suami bekerja kantoran jam 4, jam 5, mungkin sampai di rumah maghrib. Kalau seorang guru jam 2, jam 3 mungkin sudah pulang. Kemudian sebelum suaminya pulang, sudah beres lagi semua. Asal bisa mengantisipasinya, mengatur waktu untuk memenuhi dua kewajiban ini, tidak ada masalah ya. Jadi yang bukan digugurkan salah satunya, tapi diantisipasi. Ustadz Abang, ipar saya, Ustadz Abang ipar saya sekarang tidak pernah lagi sholat Jumat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikarenakan malu kalau sholat sambil duduk, dan dia sakit asam urat yang menyebabkan kalau sholat harus duduk. Kalau di rumah sholat 5 waktu. Bagaimana cara memberitahu? Kebetulan kami hubungan saat ini kurang baik. Perkara tentang peringatan hari meninggalnya ibu saya. Iya, beritahu saja bahwa Jumat itu wajib. Rasa malu tidak boleh menghalangi dari kewajiban sholat Jumat. Suruh konsultasi ke ustaz, suruh nelpon, suruh bertanya gitu ya. Dan orang yang melihat ada orang lain yang sholat sambil duduk, dia tidak akan menganggap itu aneh. Pasti tahu, oh ini pasti sakit. Oleh karena itu, beritahu bahwa sakitnya tidak boleh menghalangi dia untuk sholat Jumat. Tadi Ustaz bilang pintu surga itu ada pada taat dan menyenangkan hati suami. Bagaimana kalau suami kita sudah meninggal? Nikah lagi. Punya suami lagi. Apakah masih ada pahala untuk istri? Ya kalau sebelum meninggalnya dia taat, insya Allah itu tabungan ya. Boleh gak nikah lagi? Boleh saja. Boleh tidak nikah lagi? Boleh juga, terserah. Mana yang lebih maslahat? Kalau maslahat nikah lagi, nikah lagi. Kalau maslahat tidak nikah lagi, enggak apa-apa tidak nikah lagi. Bagaimana kalau yang mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah anak perempuan kita? Apakah anak ini akan mendapatkan pahala seperti pahala jihad? Anak itu akan memperoleh pahala karena melakukan birrul walidain. Iya, pahalanya juga sangat besar ya. Dan didik anak perempuan kita untuk itu, karena kelak dia akan menjadi ibu rumah tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara menasihati suami yang tidak pernah sholat, sering keluar malam, tidak mau bekerja mencari nafkah. Ana sudah mengingatkan tapi belum ada perubahan. Gimana tuh ya? Disuruh jangan keluar malam, dia gak akan nurut. Ayo sholat, dosa loh. Tahu lah saya dosa, nanti aja kalau mau mati. Paling gitu jawabannya. Mencari nafkah dong. Sudah susah sekarang, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Gimana lagi? Pertama, kalau mau sabar dalam kondisi seperti itu, tetaplah sabar. Tapi kalau tidak, maka boleh. Bukan afdol. Boleh wanita ini mengajukan khulu, gugatan cerai. Karena tidak dapat nafkah, apalagi tidak sholat. Sebagian ulama menyatakan dia harus minta cerai kepada suaminya. Karena apa? Sebagian menyatakan tidak sholat itu kafir, seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kafir maka bukan khulu, bukan cerai, tapi fasad, fasikh. Nikahnya fasikh. Fasikh itu rusak, otomatis putus dengan sendirinya. Wallahu a'lam. Apakah seorang istri tetap wajib taat pada suaminya sementara suaminya meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan bila bisa dibilang tidak sholat sama sekali, lalu tidak memberi nafkah untuk istri dan anak-anak, punya hutang di mana-mana? Bagaimana sebaiknya istri bersikap karena sudah sering dinasihati dan diingatkan tapi tidak berubah juga, bahkan cenderung menyepelekan nasihat istri sudah 11 tahun. Kasusnya sama ya dengan tadi. Jawabannya juga sama, tidak perlu diulang. Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang sedang sholat sunnah di masjid lalu diserukan iqamat untuk sholat wajib? Baik wanita ataupun laki-laki, batalkan sholat sunnatnya. Karena Nabi bersabda, idza uqimatis sholah fala sholata ilal maktubah. Bila sudah diqomatkan sholat, tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathu Dzil Jalalil Ikram Syarah Bulughul Maram menyatakan, orang itu dosa dan sholatnya tidak dapat pahala. Jadi ketika kita sedang sholat sunat lalu qomat, batalkan sholatnya, lalu bergabunglah bersama imam untuk memulai sholat. Kalau orang itu tetap melanjutkan sholat sunatnya sementara imam sudah takbiratul ihram, dia berdosa dan sholatnya tidak dipahalai. Bagaimana dengan seorang istri minta tambahan uang belanja? Kalau suaminya memenuhi, boleh-boleh saja. Dan kalau mampu, tapi kalau tidak mampu lalu memaksa, ya jangan. Alhamdulillah saya sedang hamil, Ustaz. Barakallahu fiik. Tapi saya tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa dan juga ibadah malam hari, tahajud dan lain-lain karena keadaan saya. Apakah pahala yang bisa saya dapatkan? Kalau seorang wanita biasa mengerjakan amal soleh, lalu suatu saat ada uzur, tidak bisa mengerjakan amalan itu, pahalanya tetap dapat. Seorang wanita ketika dia normal, dia tahajud, dia saum Senin Kamis, dia beres-beres rumah tangga. Suatu saat hamil, mual-mual, muntah-muntah, ngidam, gak bisa tahajud, gak bisa saum, gak bisa beres-beres, tetap pahalanya Allah berikan ya. Assalamualaikum Ustaz Qatadah. Ini bukan ke saya mungkin. Maaf ya Tad, afwan, kok Ustaz pakai cincin yang matanya ada batu? Bukankah jin suka bersemayam di batu cincin? Lah itu bagaimana? Saya masih awam Tad tentang cincin bagi kaum laki-laki. Ini yang ketiga saya dapat komentar ini. Saya baru pakai ini sepekan yang lalu, Sabtu keempat. Suatu saat saya ngisi di Jakarta, di daerah Slipi. Pulangnya diantar pakai motor ke travel yang akan mengangkut saya ke Bandung. Si Iwan yang ngantar di jalan, sepanjang jalan nanya, "Ustaz, gimana hukumnya pakai cincin?" Saya bilang tergantung, cincin dari apa? Kalau emas tidak boleh, dari logam biasa tidak boleh. Lalu yang boleh apa? Dari perak. Dan mata cincinnya batu, sebagaimana Nabi SAW memakai cincin dari perak, batu alinya dari Ethiopia atau Habsyi, dan itu oleh Nabi SAW dipakai untuk stempel surat. Sebab dahulu para penguasa negeri-negeri lain, kalau dapat surat dari penguasa lain, kalau gak ada stempel tidak digubris. Maka Nabi SAW membuat dengan ada tiga kata tulisan, Muhammad, Rasul, Allah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Kemudian dipakai sebagai cap. Sepeninggal Nabi SAW, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, setelah itu oleh Umar, dan ketika di zaman Uthman, cincin itu jatuh ke sumur Aris namanya, dan hilang sampai sekarang. Nah, dari sana para ulama menyimpulkan dibolehkan memakai cincin asal dari perak, dan mata cincinnya dari batu yang warnanya hitam. Kalau Nabi SAW dibolehkan. Adapun dari emas atau dari logam yang lainnya tidak diperbolehkan. Akan tapi Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan, dan tidak boleh mencantumkan tulisan Muhammad Rasulullah bagi selain Nabi. Memakai cincinnya dibolehkan dan sunnah, kemudian menuliskan Muhammad Rasulullahnya tidak dibolehkan kecuali untuk Nabi dan para khalifah sepeninggalnya. Di mana diletakkan cincin itu? Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan di sebelah kiri, baik di kelingking, kelingking itu cingir ya, atau di jari manis, tergantung. Kalau saya di kelingking enggak muat, apa? Logor, logor itu apa? Longgar, jadi copot pasnya di sini. Yang dan terlarang di telunjuk dan di jempol, tidak boleh. Imam Syafi'i menyatakan lebih disukai di sebelah kanan karena itu hiasan. Tapi hadis yang ada lebih memberatkan di sebelah kiri. Adapun mata batu cincin dianggap sebagai tempat bersemayamnya jin, dari mana itu? Ini enggak ada jinnya kok, saya lihat enggak ada. Dan ini saya pakai ketika Sabtu yang lalu ahadnya dicabut. Tadi ini biasanya enggak pakai karena biasanya enggak, tapi ini ribet gitu ya. Tadi pas saya berangkat diantar oleh anak saya, oleh Haidar. Cincin ini ada di mobil. Nah, kemudian anak saya bilang, "Ini kok cincin siapa, Bi?" "Oh iya, saya ceritain dikasih orang." Jadi ketika si Ikhwan tadi nanya di sepanjang jalan, cincin itu intinya boleh asal dari perak dan ininya dari batu ali warna hitam. Kalau ini bukan hitam, campur aduk. Tapi enggak terlarang kok. Begitu sampai di tempat travel, dia langsung mengeluarkan cincin ini. "Ustaz, mana tangannya?" Dimasukkan ke tangan saya, langsung nempel. Dan saya tidak ingin mengecewakannya, saya pakai. Besoknya saya buka. Nanti kalau saya ngaji lagi tempat itu, saya pakai lagi. Tapi tadi sudah enggak dipakai. Di mobil ini ada ini. Lalu anak saya nanya, "Apa?" Saya masukkan lagi, saya cerita, saya masukkan. Ke bawah sekarang sampai di sini. Kemarin enggak dipakai dan akibatnya dikritik. Tapi enggak apa-apa. Syukran, jazakallahu khaira. Itulah riwayat cincin saya. Kalau ada yang mau boleh saya kasih. Apa yang harus dilakukan jika saya sudah ditinggal wafat oleh suami? Boleh nikah lagi kalau mau. Kalau enggak ya terserah. melajang menjanda sampai akhir hayat boleh. Jihad seperti apa yang harus saya lakukan? Pertama, mengurus anak, mengurus harta peninggalan suami, mendidik anak sampai menjadi anak soleh soliha. Boleh nikah lagi? Boleh tentu saja. Kemudian berjihadlah kepada suami. Maksud berjihad kepada suami bukan memerangi suami, tapi berbakti kepada suami, dan itulah jihadnya. Saya mempunyai masalah besar. Saya guru di sekolah SD negeri. Setiap Senin pagi kami upacara bendera. Pembina upacaranya bergiliran. Insya Allah Senin ini giliran saya yang menjadi pembina. Bagaimana menjadi pembina upacara dalam pandangan Islam untuk wanita? Boleh apa tidak? Kalau tidak, bantu saya mengemukakan alasan di hadapan kepala sekolah saya. Harus saya antar gitu? Cari aja alasan, Pak, saya kalau tampil suka gemeter di hadapan para guru laki-laki. Mohon diganti saja, gak apa-apa potong gaji saya untuk Bapak. Gak apa-apa gitulah, carilah alasannya sesuai dengan situasi dan karakter kepala sekolah. Doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ini nulisnya salah, tapi maksudnya begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Sampai selesai. Apakah doa tersebut asal usulnya? Itu bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana hukumnya membuat KTI, karya tulis ilmiah, diperbolehkan karena mengambil upah dari orang tersebut? Boleh menulis, boleh. Kemudian upah setelah ditulis dimuat di koran, di majalah, lalu dibayar, ya boleh juga. Sama dengan menulis buku kemudian dibeli, asal tidak diniatkan untuk itu. Bagaimana cara menghadapi mertua dan keluarga suami yang masih awam? Mereka masih sangat asing dengan sunnah. Misal bersalaman yang bukan dengan mahram. Ibu mertua saya sering menyuruh saya bersalaman dengan saudara yang bukan mahram. Dakwahi. Pertama, tunjukkan kita ini orang yang loyal terhadap syariat. Jadi mereka semua memaklumi. Kedua, tunjukkan kita juga orang yang sangat memberikan kepedulian kepada keluarga suami, ya, ramah, membantu gitu, ngobrol dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat, tapi tetap dengan terjaga. Maka insya Allah lama-lama keluarga dari suami akan maklum. Minta juga suami untuk menerangkan kepada keluarganya. Mungkin suami lebih bebas dalam menerangkannya, ya. Ustaz, saya seorang ibu yang bekerja di pemerintahan. Semua pekerjaan rumah sebagian besar sudah dikerjakan oleh pembantu. Apakah masih ada ladang jihad bagi saya? Intinya lebih bagus pakai pembantu atau tidak, gitu ya. Taib, barakallahu fiik. Mana yang lebih maslahat? Nabi SAW ada pembantu? Ada, punya pembantu. Kadang pembantunya Yahudi. Sebagaimana seseorang ABG lah gitu, tapi sudah balik, pembantu Nabi SAW. Dia sakit keras, dilayat oleh Nabi SAW. Lalu diajak masuk Islam. Anak ini melirik dulu ke ayahnya, minta izin. Kata ayahnya, "Ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim." Abul Qasim itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak ini masuk Islam, setelah itu mati, lalu disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita tahu bahwa dibolehkan mengambil pembantu walaupun pembantu itu agamanya bukan muslim, selama tidak memberikan madharat bagi keluarga kita, bahkan sebaliknya jadi ladang dakwah bagi pembantu yang non muslim itu untuk masuk Islam. Sekarang mana yang lebih baik, apakah ada pembantu atau tidak? Kalau tanpa pembantu kita bisa menghandle semuanya tanpa ada madharat, lebih baik tanpa pembantu. Tapi kalau kita punya keterbatasan, keterbatasan fisik, kemampuan, kita tidak bisa menghandle semua pekerjaan, rumahnya sampai besar, waktu kita juga ada kewajiban lain, baik mengajar umpamanya atau yang lain, jadi tidak bisa terbereskan semua, suami keburu pulang dalam keadaan belum beres, dalam keadaan kita kelelahan, dalam keadaan kita belum seger, belum mandi, malamnya ketika suami punya kebutuhan kepada istrinya, dia sudah lelah dan capek lalu tidur, tidak bisa melayani, maka itu madharat. Lalu kalau ada pembantu, semuanya dihandle oleh pembantunya, lebih maslahat, urusan rumah tangga beres, dia bisa memberikan pelayanan maksimal yang menyenangkan suaminya. Kalau pilihannya begitu, kalau punya pembantu lebih maslahat, tidak punya pembantu madarat, maka dibolehkan memiliki pembantu. Terus gimana pahalanya? Ya, dia pahala hanya sebatas memberikan pelayanan maksimal kepada suaminya, dan itu jihadnya, dan memberikan infak sedekah kepada pembantu yang membantu pekerjaan rumah tangganya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kalau berhalangan sering tidak lancar. Jadi kalau sudah 5 hari tidak keluar lagi, lalu saya sholat. Tapi kalau dibawa berhubungan dengan suami, dia keluar lagi. Yang mau saya tanyakan, apakah sholat saya sah dan bagaimana dengan perbuatan saya dan suami saya, termasuk dosa atau tidak? Setiap wanita wajib mengetahui kebiasaan haidnya masing-masing, baik berupa waktu maupun masa akhir dari haidnya ataupun sifat dari darah haidnya. Dari 3 segi sifat darah haid, dari segi warna, bau, dan kekentalannya. Wajib semua wanita tahu, ya. Sehingga karena suatu saat keluar darah bukan pada masa haid, apakah ini haid apa bukan, lihat sifat darahnya, apakah persis seperti darah haid atau darah biasa. Kalau darah biasa berarti itu istihadhah, kalau darah haid iya itu haid, ya. Termasuk masa akhir dari haid, umumnya ini, coba perhatikan ibu-ibu, umumnya wanita ketika akhir masa haid, warna darahnya yang tanya hitam, coklat tua, coklat muda, tambah muda, lalu kuning, dan diakhiri oleh munculnya lendir warna putih yang berbau. Kalau sudah muncul warna putih, selesai, silakan mandi lalu sholat. Tapi kalau suatu saat masih coklat agak tua, besoknya enggak ada, seharian tidak ada, itu belum berakhir loh, karena belum kuning dan belum muncul warna putih tadi. Seharian gak ada, banyak wanita yang sholat, suaminya sudah senyum-senyum, lalu berhubungan, keluar lagi, karena memang belum selesai. Jadi tunggu sampai keluar warna yang tadi, setelah coklat tua, coklat muda, kuning, lalu barulah lendir putih, itu masa akhir. Sebelum lendir putih keluar, belum selesai. Walaupun seharian 2 hari tidak ada, kadang-kadang setelah coklat tua, sehari enggak ada, 2 hari enggak ada, akhirnya sholat, esoknya muncul lagi. Syekh Al-Utsaimin menyatakan ketika sehari atau 2 hari tidak keluar, tetap itu masih masa haid, hanya tidak keluar saja, sampai keluar lendir warna putih. Nah, kejadian yang ditanyakan tadi mungkin begitu, baru 5 hari, biasanya 7 hari. hari ke-6 tidak keluar, padahal darah terakhir masih coklat, belum kuning, belum putih gitu. Sudah sholat, berhubungan, setelah berhubungan keluar lagi. Karena memang masa haidnya belum selesai, ya. Jadi tunggu sampai masa akhir haid teralami dan ditandai dengan lendir putih itu. Setiap wanita harus tahu itu. Perhatikan. Terus bagaimana dengan hubungan yang dilakukan oleh istri itu dengan suami? Tidak dosa karena meyakini sudah suci, makanya sholat lalu berhubungan. Karena yakin sudah suci padahal belum, lalu berhubungan, maka insya Allah tidak berdosa. Ustaz, apa yang Ustaz katakan tadi tentang peran istri kepada keluarga dan suami? Kenapa dalam prakteknya sulit? Saya juga selalu berdoa, mohon saran untuk saya. Setiap langkah awal dalam memulai segala sesuatu pasti sulit. Anak aja mau belajar berjalan pasti jatuh dulu ya. Orang mau belajar sepeda pasti terguling dulu, nabrak dulu. Orang belajar mobil nyenggol-nyenggol dulu, penyok-penyok dulu gitu ya. Semuanya sulit di awal ya. Tapi kalau setelah sulit, saya belajar sepeda jatuh udah aja, gak akan bisa selamanya. Kalau jatuh terus lagi, sampai jatuh lagi 2 kali, 3 kali, 10 kali. 10 kali masih jatuh, 20 kali, nanti ke 21 enggak. Jadi kalau awal sulit terus sampai terbiasa, berusaha sambil tetap optimis, sambil berdoa kepada Allah, insya Allah lama-lama terbiasa dan bisa ya. Apakah hukum hipnotis dalam Islam? Apakah hipnotis disyariatkan? Bagaimana hukum orang yang mempelajari hipnotis itu sendiri? Karena ada anak santri yang bisa menghipnotis dan digunakan untuk kebaikan teman-temannya. Mohon nasihat. Ya. Hipnotis ada 2 jenis. Ini saya pernah memperoleh penjelasan dari ahli hipnotis, hipnoterapi namanya. Ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Yang dibolehkan adalah hipnotis yang cuma memberi sugesti dengan cara-cara tertentu, yang tidak terlarang secara syar'i. Sugesti itu memberikan semacam tindakan yang menyebabkan orang itu percaya 100% kepada omongan kita. Akhirnya terpengaruh. Secara psikis terpengaruh, akhirnya apa yang kita omongkan dalam imajinasi dia menjadi kenyataan. Dan itu dibolehkan selama, hukum asalnya mubah, selama dipergunakan untuk yang tidak diharamkan. Kedua, ada yang memakai jin, itu sejenis sihir dan itu sifatnya instan. Salaman, tatap mata, tak tidur, langsung tidur, itu pakai jin. Yang tidak bisa dilakukan melalui hipnoterapi yang instan seperti itu. Yang kalau pakai jin maka itu terlarang, itu tidak boleh, karena termasuk salah satu di antara jenis sihir. Wallahu a'lam. Terakhir ya, sudah mau zuhur. Bagaimana cara menghadapi sikap orang tua yang melarang anaknya pakai cadar sedang suami sendiri membolehkannya? Pertama, beri penjelasan tentang cadar. Mungkin dia gak tahu bagaimana hukum cadar, tapi memang wajib atau harus kita sadari cadar diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mewajibkan, sebagian ada yang mensunnahkan. Yang mensunnahkan di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang mewajibkan lebih banyak, jumhur ulama mewajibkan. Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, para masyayikh Najd, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir, semua mewajibkan cadar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mewajibkan cadar. Nah, sebagian ada ulama yang mensunnahkan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita pelajari secara objektif dalil-dalilnya, lalu ambil mana yang menurut kita lebih kuat. Kalau menurut kita yang lebih kuat itu yang wajib, amalkan. Kalau yang menurut kita yang lebih kuat itu yang sunnah, juga amalkan. Karena yang sunnah bagus untuk diamalkan. Ya. Kalau kita berkeyakinan sunnah, lalu suami kita melarang, orang tua melarang karena khawatir, maka di hadapan mereka lebih baik untuk tidak memakai cadar kalau kita berkeyakinan sunnah. Kecuali kalau kita berkeyakinan wajib, berikan penjelasan. Mohon maaf, bukannya ingin menentang kehendak orang tua, tapi saya berkeyakinan ini wajib. Kalau enggak, saya berdosa. Ini keterangannya, ini keterangannya, ini keterangan. Minimal dia toleran terhadap prinsip kita. Yang jelas, berikan ilmunya agar dia minimal mafhum apa yang kita amalkan. Kalau ada kekhawatiran, nanti kamu dituduh teroris, jelaskan, ini sudah puluhan tahun. Gak ada yang menganggap ini teroris. Memang istri para teroris seperti saya, tapi tidak seperti saya itu semua teroris, enggak. Dan aparat sudah tahu itu. Dituduh, kamu nanti dituduh ISIS. Jawab, ISIS itu baru beberapa bulan yang lalu, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Dan aparat sudah tahu, gak ada hubungan ini dengan ISIS gitu. Pokoknya berikan penjelasan yang ilmiah dan apa namanya bisa diterima oleh orang tua. Kenapa bisa ada terjadi seorang suami yang udah lebih kurang 10 tahun ikut ngaji, tapi tetap punya sikap kasar ke anak, cuek ke istri? Kata mertua, itu memang watak anaknya. Apakah watak tidak bisa berubah? Watak bisa berubah dan harus berubah kalau itu buruk. Akhlak ada dua macam, akhlak jibili dan akhlak muktasab. Akhlak jibili itu akhlak yang terwariskan secara genetika dari orang tuanya. Sejak lahir dia sudah punya akhlak seperti itu. Umpamanya orang tuanya dermawan, anaknya otomatis tanpa diajari dia punya sifat karakter dermawan. Itu akhlak jabaliyah. Anak orang tuanya bakhil, kikir, pelit, anaknya juga seperti itu. Itu akhlak jabaliyah. Bisa gak dirubah? Bisa. Umpah seorang anak pelit karena turunan, tapi dia rajin ngaji, gaul dengan orang-orang dermawan. Suatu saat di pengajian dia dengar ustadznya menjelaskan tentang keutamaan infak, sedekah, menolong orang dengan penjelasan yang menyentuh luar biasa. Dia tergerak, oh hebat nian orang yang infak, yang sedekah. Terus dijelaskan buruknya kebakhilan, pelit, bakhil itu sangat buruk. Ada ayat, ada hadis, ada penjelasan para ulama, ngeri itu. Tergerak, saya gak mau lagi jadi orang pelit. Akhirnya beres ngaji, ada temannya yang kelihatan murung, ditanya, akhi kenapa? Saya bingung pulang, uang saya jatuh, entah kecopetan, entah jatuh nih. Dia punya, ini berapa ongkosnya? 20 ribu. Ini ada 20 ribu. Dia senang merangkul, alhamdulillah, terima kasih akhi atau ukhti, saya senang saya bisa pulang gitu. Melihat dia gembira, bahagia dengan pertolongan dirinya, bahagia pula dia senang. Ternyata menolong orang itu menyenangkan. Akhirnya dia berubah setelah itu. Dia terus menolong, memberi, akhirnya menjadi akhlak. Itu namanya akhlak muktasabah. Akhlak hasil ikhtiar, akhlak hasil berusaha, ya. Nah, orang yang tadinya karakter asalnya kasar, mungkin turunan atau mungkin terkondisi di rumah tangga, di keluarganya, ayahnya, ibunya kasar. Nah, sehingga dia pun kasar. Tapi dia ngaji. dia memperoleh penjelasan buruknya kekasaran, dia memperoleh penjelasan bagusnya kelemah lembutan, gaul dengan orang-orang lemah lembut, lalu dia pun berubah sedikit demi sedikit, akhirnya karakternya berubah menjadi lemah lembut. Bisa berubah ya, dan memang harus berubah. Terus bagaimana kalau suami 10 tahun ngaji kekasarannya tetap? Coba perhatikan, selama ngajinya dia ngapain? Mungkin dia main Facebook kan? Lagi ngaji bikin status, lagi dengar kajian Ustaz Fulan. Temennya yang dari jauh nanya, Ustaznya siapa akhi? Ustaz Anu Fulau seru loh. Nah, tolong rekamannya. Emang direkam. Ngaji habis, ini juga habis. Gak ada yang masuk. Ya, mungkin ngajinya begitu. Mungkin ngajinya ngelamun. Mungkin ngajinya ngobrol. Mungkin ngajinya tidak maksimal. Kalau ngajinya maksimal, coba lihat niat. Kenapa dia ngaji? Dan seterusnya. Jadi, kalau ngaji 10 tahun tidak memberi perubahan yang positif, mubazir itu. Ilmu harus memberikan perubahan yang positif kepada setiap orang yang melakukannya. Karena ilmu harus diamalkan. Siapa orang yang punya memperoleh ilmu tapi ilmu itu tidak diamalkan, dia itu berbahaya. Al-alimu bila amalin ya yu'adzabu min qabli ubadil awsan. Ada sebuah syair seperti itu. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Orang yang kasar setelah 10 tahun menunjukkan ilmunya tidak diamalkan minimal dalam aspek itu ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi ba'da maghrib membahas tentang iman kepada hari akhir. Pertanyaan memang masih banyak di tangan saya, tapi kita cukupkan aja sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi wassalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.